Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina walhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam rabbun karim wa anta dzul kinazim fasfa lana indal karim ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadroh musilati lil hadratil aliyya amma ba'du hadratil kiram para alim ulama yang saya taati hadirin wal hadirat pengajian rutin yang saya muliakan, pendengar radio Fafirru Ilawah, dimanapun Anda berada, yang sangat saya muliakan, untuk memanfaatkan waktu yang ada, mengenai uraian tasyakur, serta sanjungan sholawat dan salam, saya makmum di belakang pimpinan mujadah yang saya taati. Semoga pertemuan pada saat ini benar-benar dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga benar-benar membuahkan ilmu yang manfaat yang menyebabkan kita selamat fiddini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, mari kita sambung kabel kepada pembimbing kita, pembimbing rohani kita. Mari kita bersama-sama. Selain itu kita Fatihah kepada beberapa teman yang telah sedekah nyumbang tanah wakaf ini. Di antaranya ini yang saya pegang ini adalah Arifin yang ditujukan kepada ibunya yang sudah wafat, kepada Mas Heru juga, terus yang lain-lain yang sudah masuk untuk wakaf tanah di belakang ini, kami ucapkan ribuan terima kasih. Semoga benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kepada beliau pembimbing rohani, pengarang kitab ini, kita hubungan kepadanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sa'in hadina siratal mustaqim shirat an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Hadirin yang saya muliakan, kita meneruskan pengajian yang lalu. Di mana telah dibahas bahwa umur manusia ini berjalan terus, tiada berhenti. Jadi umur kulon jenan ki melaku tanpa mandek. Tapi kita kalau berhenti berarti rugi. Umur ini terus berjalan sampai habis masa kontrak dan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kadang-kadang lengah. Sedetik berhenti. Ya sedetik itulah kita rugi. Karena umur tidak akan berhenti. Berjalan terus. Sedetik lengah. Ya lengah terus ini. Berarti kita rugi. Oleh karena itu didahulukan dalam pengajian yang lalu. Ayo jalan terus, jangan berhenti. Sir wajidda fisairi la takif. Kemarin kan gitu lah. Jadi kita hidup di dunia, ayo jalan terus, berjuang terus. Ojo mogok, ojo mandek. Sir wajidda fisairi, dan sungguh-sungguh. Ini yang penting. Jadi berjalan terus dan sungguh-sungguh. Ini. Sir wajidda fisairi la takif. Berjalan terus. Yang sungguh-sungguh. Jangan berhenti. Hadirin yang saya muliakan. Lebih-lebih dalam kehidupan di dunia ini ya. Ini yang mana hidup di dunia ini sangat sulit. Yang mana kemarin didahulukan. Hidup di dunia ini sangat ruwet. Ini. Maaf kurang persiapan baru datang dari Jombang wis. Kocomoto kari bisa niki. Ini didawukan la tastagrib wuku al aqdari madum tafi hadhidar. Ini yang mana didawukan? Diperingatkan oleh Musonef. Musonef itu pengarang kitab ini. Jangan sampai kamu menganggap ganjil. Ojo nganggep janggal. Dimana kita hidup di dunia ini kok onok kekeruhan. Kok onok kerugian. Kok ada sesuatu yang membuat kita ini rugi, keruh, ruwet. Jangan kau anggap ganjil. Ayo berjalan terus. Sebab ya itu tadi. Selagi kita masih ada di dunia yang fana ini. Jadi selama itu ada di dunia, pasti menemui kekeruhan. Pasti kekeruhan-kekeruhan itu sedikit. Ya, terus ya. Oh iya, iya. Alhamdulillah. Oh, iya. Ini. Jadi pasti ada kekeruhan. Kita jangan berhenti di situ. Jangan berhenti. Karena dunia ya begitu itu. Baik itu kekeruhan soal moral atau soal material. Secara langsung atau tidak langsung, pasti kita akan mengalami kekeruhan itu. Fa'annaha ma'abrozat illa ma'huwa mustahikun. Wasuha wa wajibun nabduha. Didahukan. Sebab ya memang kekeruhan itu merupakan pembawaan dari dunia. Hidup di dunia ya kekeruhan itu. Orang hidup di dunia kok tidak mau ngalami keruh? Ya itu tidak mungkin terjadi. Jadi ngene dunia mesti ngene ruwet. Dunia itu ngene masalah. Maka jangan lari daripada masalah. Tidak oleh mundur itu ke masalah. Karena memang dunia itu ngene masalah. Wa mangkalami Ja'far Shiddiq radhiyallahu anhu. Syekh Ja'far Shiddiq berkata, ini beliau adalah min dzurriyyatin rasul, min dzurriyyah sayyidina Ali. Man talaba ma lam yukhlaq at'aba nafsahu wa lam yurzak kilalahu wa madzaq qola arrohahu fid dunya. Barang siapa mencari barang yang tidak diciptakan. Kok ono uang urip ono dunia sing diuber-uber itu yaiku barang sing Allah tidak menciptakan. Tidak dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hanya menyusahkan, membuat dirinya capek dan tidak akan berhasil. Akhirnya saya sejak fasotik ini ditakoni, Pak. Sing dimaksud barang sing gak diciptakan Allah ku nopo, saya. Dijawab ar-rohatu fid dunya. Jadi barang sing gak diciptakno Allah yaitu ar-rohah fid dunya, ingin enak kepenak ana dunya. Jadi lek kula jenengan iki urip ana dunya kepengin enak, kepengin kepenak, ini adalah tuas tok payah. Andekan itu diberi oleh Allah, toh itu suatu saat akan meninggalkan kita. Jadi urip ana dunya kok mung ingin kepenak, jalu enak kepenak, itu mustahil, tidak mungkin. Sebab dunia niku ngene ujian. Dan orang yang usaha barang sing ora diciptakno, sing mustahil, iku cuma buang-buang waktu dan tenaga, percuma, tanpa guna, tanpa hasil. Lulek ngono dos bundi, Pak. Dadi kula jenengan iki urip niku mung siji, kudu ngerti karo tujuane urip. Wis tong golek apa nang donya kudu dilandasi karo tujuane urip. Iki sing bener. Lah tujuane urip nopo? Wonten surat Az-Zariyat niku sampun jelas dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia, nanging jin menungso tak ciptakno kanggo ngawula ibadah marang aku Gusti Allah. Tapi kalau begitu gimana? Silakan kula panjenengan aktif ana ing alam dunia, bekerja, melakukan aktivitas nopo mawon, cuma siji tujuane, mung nglakoni perintah Gusti Allah sing disebut ibadah. Lah niki sing ora sia-sia. Ana wong nyambut gawe direwangi nang luar negeri. Tapi lek tujuane mung supaya enak, supaya kempenak, tuas tok percuma, sebab dunyo duduk ngene enak kepenak. Dunyo ngene ujian. Niki paham nggih sing dimaksud nggih? Hati lek kula jenengan nyambut gawe direwangi banting tulang memeras keringat direwangi koyok ngono, tapi lek tujuane supaya aku enak, percuma. Dunia bukan tempat enak kepenak. Dunia diciptakan oleh Allah hanya sebagai penguji bagi manusia. Lek ngono supaya gak sia-sia dos pundi, Pak? Kudu dijiwai, dilandasi karo tujuane urip, mung lillah illa liya budhun. Contoh nyambut gawe direwang lembur supaya gak sia-sia, niat di jero niati bismillah, niat nyambut gawe siji mung krana perintah Allah lan deret tuntunane Rasulullah. Lho niki sing ora sia-sia. Lho wong sing kaya ngene iki ibadah terus uripe. Ketoke padha nyambut gawe, ketoke padha oleh rezekine, tapi yang dilandasi lan dijiwai dengan lillah, tiyang sing kados mekaten kala wau uripe dadi ibadah terus menerus. Niki mung beda ana ing jerone ati. Mulane Syekh Ja'far Shadiq ditakoni, "Lah wong sing sia-sia niku nopo, Syekh?" Yaiku wong sing nguber kesenangan dunia, kepingin enak lan kepenak urip ana dunya. Hadirin ingkang kawula mulyakaken, ini ya yaitu tadi kula jenengan kudu melewati masa ini. Lele gak kenal lillah, gak kenal billah. Mardudun wa madrubun li wajhi sahibi. Dari Rasulullah ditolak ibadah wong niku wau. Aktivitas kehidupan orang itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dilemparkan kepada orang yang beramal. Mulane kula jenengan kudu ngerti. Alhamdulillah di dalam bimbingan pengajian yang berhubungan dengan sholawat wahidiyah, niki kula jenengan iki dipun paringi bimbingan untuk menetapkan lillah dan billah. Loh kalau begitu bagaimana? Fayam bagi lil muridi sodik alayal tafita lizalika wayajidda fisairi hatta tatlu'a alaihi syamsul ma'rifati fayam makhiya anhu wujudul aghyar watazula anhul akdaru bimusyahadatil azizil ghaffar. Jadi kalau begitu bagaimana fayam bagil murid sodik? Jadi kalau begitu bagaimana kanggo murid uang sing teman-teman derek bimbingan? Kita tidak boleh hanya memperhatikan enak kepenak tok kalau aku. Walaupun sing ketok iku enak kepenak, tapi kudu dijiwai lila, ngoten lho. Aku usaha wis kadung maju, walaupun maju soal dunia tetap merugikan. Maksudnya jadi musuh benjing ana ing akhirat menawi mboten dijiwai lila. Lha mboten ngerti dunia sing kula panjenengan golek iki iki miscaya dadi musuh kula jenengan. Dungge mboten kerasa, Pak. Wisuk golek dunia bengi direwangi lembur, gak rung nabung musuh sing digolek dadi musuh. Ora rolek kaya ngeten iki. Dunyane nuntut benjing ana akhirat. Ditinggal mati dipun dadi royokan karo anak-anak. Wakhire dadi perpecahan sumbre yo teko dunya sing kula panjang padose. Yo iki oleh-oleh lek kula njenengan mboten paham dengan tujuane urip. Tuas doai bangga duwe mobil. Tuas doai bangga duwe sawah sing ombo. Tuas tok kula panjenengan bangga dengan deposito yang begitu banyak. Semua memuji, tapi ingat semua adalah fata morgana. Ingat innamal hayatud dunya la'ibu walahun. Wonten di surat Muhammad ayat 36. Jadi saat temene urip ana ing alam dunya niki. Sing susah apa sing bahagia? Sing diuji gak enak apa sing diuji enak? La'ibun, permainan. Ini hanya sesaat, bukan sungguhan. Karena ini mengtes-tesan. Makanya kita jangan sampai kalau panjang ini terpedaya karo ujian. Sampai diantara kita ono sing diuji gak kuat bunuh diri. Lah itu uji kok, itu ujian menggoro-goroan kok sampai mengorbankan jiwanya. Kan aneh ini. Wong urip niku melarat sugih kudu dudu apa-apa ujian. Kok sampai kula panjenengan mengorbankan akidah, mengorbankan iman. Kan aneh. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahwun. Wong sak temene urip ana donya niki mung permainan. Lah niki supaya aja dadi permainan iki lilahno, maksudnya ngoten. Sing bermain dengan dunia lilahno. Oleh ngono aku nyambut gawe karena Allah. Aku duwe-duwe tak amalno mung lilah. Tak sedakono mung lilah. Ojo li ghairillah. Nek gak kenal lilah mesti li ghairillah, mung sak liyane Gusti Allah. Cek selamat cek oleh swarga. Lah kok yo gak percaya kali Gusti Allah mawon. Lah wis karena Allah mangke diparingi dhewe karena innallaha la yukhliful mi'ad. Mulane didhawuhkan murid sing tenanan, murid sing shodiq, sing jujur, sing derek bimbingan temen. Hidup di dunia ini ngerti murid iku. Alah enak oh, ya apa mesti tak tinggal, kan gitu kan. Ayo jalan terus. Wajidda fisair, sungguh-sungguh di dalam perjalanan itu. Ayo jalan terus sampai kamu menemukan Tuhan. Sampai kamu wusul, wahua wusuluka ilal maula. Sampai kamu madep wusul onok ngersani gustimu. Gini ku gusti Allah. Urip mu sing dicari mek siji tok. Ojo nganti kalau panjenengan iki salah. Aku urip ana donya tak golek sukses. Aku urip ana donya tak goleki supaya sugih. Aku urip ana donya tak goleki iki supaya bahagia. Ingat. Ingat sekali lagi. Ala kullu syai'in ma khalaqallaha batil. Ingat itu. Rasul mengatakan. Segala sesuatu sing ana donya niki hadirin sing kula goleki, sing kula panjenengan nganti payah, payah ana donya niki. Ma khalaqallaha batil. Ingat itu. Pokok sepi. Tidak ada Allah di dalamnya, maksudnya ngaten. Maksudnya sing kula goleki iku duduk Gusti Allah. Kita tidak menemukan Tuhan. Hanya lesane la ilaha illallah tapi hati gentayangan ora ruh karo pangerane. Salat pun madhepe sregep ana ing masjid tapi hati gentayangan tidak tahu Tuhan, hanya sepintas makhluk sing dipun pikir. Batil, palsu. Salat ini dadi palsu. Mulane gak iso tanha anil fasya iwal mungkar. Lek sholat ibadah kulo panjang ini asli, ciri-ciri ini mesti tanha anil fasya iwal mungkar. Nyegah perkara kecilan mungkar. Jangan kan isi kecil terus tuh, gitu. Iya, lali karo wong tua, lali karo Gusti Allah. Ini kan kecil tuh. Gusti Allah sing maringi rezeki, Gusti Allah sing nguripno, kok lo panjani lali, kok nyembahi gak madhep nang Allah. Kan ini kan keji sekali itu. Mulane ilmu ini kalau digoleki, dioncei kan apike kula njenengane. Wis kadung rumangsa bener, kadung rumangsa apik, ya. Tapi bareng dideleng karo ilmu, dilihat dengan hidayah Al-Qur'an masih tidak ada apa-apanya. Ini. Maka sir wajidda fisairi latakif, kamu jalan terus saja. Tapi saya ini punya masalah besar, lewat ono masalah itu. Fa inna ma'al usri yusron, di balik kesukaran pasti ada kemudahan. Di balik masalah itu ada kemudahan, ada kesuksesan, ada jalan keluar. Cari Tuhanmu. Wa huwa usuluka ilal maula, sampai kamu madep bertemu dengan Tuhanmu. Ini sing perlu panjang perhatikan, sing kula panjang perhatikan. Jadi jangan krono kero kula panjang mandek, jangan. Umur niki berjalan terus hadirin. Lale umur berjalan terus gak ono hentine, kok kula panjang berhenti dalam bergerak, berhenti di dalam beribadah, berhenti di dalam kula panjang menemukan Tuhan, porek karena kesibukan, berhenti karena ada masalah, mati kita di situ. Berarti umur kita umur yang mati, ora ono manfaate. Ping piro kula njenengan mati umur kita, ora ono apa-apane hadirin lan hadirat. Terus terus sir wajidha, ayo jalan terus dengan sungguh-sungguh. Innalladzi tatlubuhu amamaka, yang kamu cari masih di depanmu. Jangan oleh memburi. Urip ping ana donya ping pisan, umur berjalan maju, gak ana umur berjalan mundur, maka kamu jangan toleh ke belakang. Kowe harus madep noleh ke depan. Ojo mandek. Jangan kamu sibuk, lupa kepada Tuhan. Jangan kamu kaya, Tuhan berganti dengan dunia. Cuma bungkusi Allahu Akbar, bareng dibuka dunia nyata nih hadirin lah hadirin. Bungkusi Subhanallah, gak ada dibuka jero nih. Ya hadirin lah hadirin. Alangkah kecewanya diri kita binjing. Wonten akhirat tiba ya, bukan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Aja mung bungkus e. Jalan terus. Lewati kekeruan-kekeruan hidup itu permainan. Lewati liku-liku, kamu suka atau duka. Ya, melalui bermacam-macam rintangan atau kesulitan, jalan terus. Walaupun itu ada duri, lewatono. jangan takut catu, ini maksudnya ngaten niku. Ojo wedi sakit. Jangan takut dikontrasi menungso. Selagi tujuanmu belum tercapai menuju kepada Allah, terus terus terus sampai mati. Fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadirin wa hadirat. Jadi lek wis sowan ana ngersani Gusti Allah, iso madhep nang Allah, iso istidor, istidor iku wis ana di kalangan Rasulullah, wilayah Rasulullah. Fayun maha anhu wujudul ahyar. Maksudnya apa? Apabila kita ini wis ana di hadratullah, atine niku wis madhep ana Allah, walaupun lahirnya ini dikelilingi karo musibah. Tapi bungkus e tak nggih. Lahirnya dikelilingi dengan kemiskinan. Lahirnya dikelilingi dengan ujian-ujian sing wabot, sing keruh bila perlu. Tapi kalau di dalamnya ini ketemu, ini masuk ke wilayah ketuhanan, ini akan berganti nanti ini kadir-kadir berubah. Yang lahirnya soro, sing lahirnya niki kelonjenengan dalam posisi diuji yang berat, dalam kemiskinan, tapi dalamnya ini akan menemukan mataharinya makrifat kesadaran. Ini tadi diaturakan kalau bagai khatatat lu'a alai syamsul makrifat, makrifah. Jadi kita akan menemukan matahari kesadaran. Madhepe ati ono ngersani pun Allah. Wong sing koyo ngene walaupun sakit, walaupun penuh derita, hatinya tidak pernah terpengaruh seperti itu. Ingat waktu itu Nabi Ayub ya yang paling diuji niku. Sampai niki dagingnya niki merotoli sehingga dibuang karo masyarakat, diasingkan karena jijik. Ini dagingnya merotoli sehingga berbau dan banyak luka, nyenyek istilah itu. Waktu itu Nabi Ayub hanya mohon kepada Allah. Ya Allah, silakan hancurkan tubuhku. Silakan tubuhku sakit berkepanjangan. Sampai semua badanku penuh dengan luka dan sakit. Silakan. Cuma saya satu yang saya minta. Kula nyuwun siji ya Allah. Ati kula mawon ya Allah, sampun dipun paringi penyakit. Iki Nabi para hadirin wa hadirat. Bolehlah lahir saya ini jadi miskin ya Allah, tapi hatiku saja ya Allah kayakan. Karena aku tahu kemiskinan di dunia ada batas, kekayaan di dunia juga ada batas, di akhirat selama-lamanya. Silakan saya sakit ya Allah kalau kau menghendaki, tapi atiku lo Gusti sampun ngantos njenengan paringi penyakit. Lek kula dadi wong melarat, silakan Gusti wis takdir njenengan, tapi atiku lo ya Allah jadikan kaya. Ini Nabi Ayub hadirin lah kada. Mengapa? Karena dia masuk ke dalam matahari makrifat kesadaran kepada Allah. Dia masuk kepada ya tadi masuk wilayahnya Gusti Allah. Hatinya senantiasa ridho. Atine ku senantiasa sadar lek urip iki gak ono apa-apane. Yang saya cari mung Gusti Allah. Walaupun lahirnya aku golek donya, tapi batinku Allah yang saya cari. Wong sing kaya ngene iki wali ini hadirin kadirat. Kekasih Allah. Walaupun orang itu tukang becak, tapi lek duwe ati ngono kuwi hati-hati niku hadirin kadirat. Para walinya Allah tidak pernah wal, gak pernah lali. Disebut wali, gak pernah lepas. Hatinya senantiasa syuhud. Lah lek syuhud masuk ke wilayah Allah Maha Luhur, Maha Ghafar, Maha Pengampun dosa-dosa. Hadirin yang saya muliakan, ya itu orang belum sowan saiki. Lek atine niku mengu teng Gusti Allah, sing digolek iku selain Allah. Urip ana donya sing digolek mung tenar. Urip ana donya sing digolek iku mun pokoke selain Gusti Allah wis. Mbu dunia, mbu mobil, mbu pangkat, mbu supaya dilem uang atau supaya dihormati orang, walaupun iku lahiriku nampak agama sing dicari. Lahiriku bergelimang dengan agama. Tapi jerone nih sing kula maksud. ilmune akeh. Ibadahe koyo yo om sundul langit bila perlu. Uripe serba mewah, lek berlimpah-limpah. Tapi ya gitu tadi. Semakin dia tidak menghadap pada Allah, keto ibadah, ya itu tadi, ya itu semakin budak itu tadi. Semakin keruh. Tambah ke dunia ini tambah bingung iku mangke. Bila perlu malah disalahgunakan. Tambah ke ibadah yang tambah lali kali Gusti Allah. Karena dia sibuk memikirkan amal. Gua kulek haji ono kono, aku kok di akhirat dibalas surga. Jadi dia tuh sing sibuk, bukan sibuk kepada Allah, sibuk kepada makhluk, surga juga makhluk. Sibuk balasan dan lain-lain. Justru tambah ke ibadah gak tambah cedek ono ngersani Gusti Allah. Ini atine, hatinya hadirin lah hadirin. Hadirin yang saya mulai. Tapi ya itu tadi. Menawi kula panjangnya dari kabeh teko ke Allah, kula jenan sowan khadratullah, ngerti bahwa hidup ini adalah permainan, hidup ini adalah ujian. Kekeruan-kekeruan itu otomatis akan hilang. Maksudnya hilang keruh ya pancet, tapi hati ini tetap tenang. Banyak nggih hadirin wal hadirat, para kekasih-kekasih Allah yang diuji miskin, tapi justru dia sangat senang dan sangat tenang. Dia puas kepada Allah. Ya jadi hadirin engkang kula muliakan, dia tuh senantiasa memandang Allah. Ya otomatis. Ora ono sing diwedeni. Ya ora ono sing dikhawatirno. Walaupun dia itu di jurang kemiskinan, hatinya terdengar. La tahzan. Jangan bersedih walaupun kamu di kolong kemiskinan. La tahzan. Jangan bersedih walaupun musibah silih berganti menghantam kamu. La tahzan. Jangan bersedih walaupun kamu dimusuhi orang banyak. Ya itu tadi, mengapa kau tidak bersedih? Innallaha ma'ana. Ini teman-teman diterapno. Sesungguhnya Allah bersama kita. Allah bersama kami. Allah bersama kamu. Hatinya itu yang dipandeng mung Gusti Allah. Ngerti, jangankan mati. Satu ujung jarum tidak akan menembus badan kita tanpa takdiri Gusti Allah. Ini kunci hadirin. Jangankan mati. Edom menan mancep nang tubuh kula jenengan. Lek gak ono takdiri Gusti Allah niku lho mboten saged. Ora iso karena itu skenario. Makanya orang-orang yang dekat kepada Allah, dia tidak pernah bersedih. Karena hatinya sudah terdengar la tahzan. Kamu jangan sedih. Kamu jangan gundah. Ngerti yo. Semua yang kamu alami, sing nimpa dirimu, baik yang menimpa sekarang ini ataupun yang akan datang, iku aku sing gawe. Bukan hanya ketepaan, memang wis tak atur ngono. La tahzan. Kamu aja sedih. Kamu iku mau ngelakon. Ku iku mau cerita. Sebagai pelaku melaksanakan ceritaku. Kamu aja sedih. Walaupun kamu tak dateno cerita sing elek, iku mau sekedar cerita. Besok ono akhirat hidup yang sesungguhnya. Saiki ku dadi ustad, iku mau cerita. Ustad asli apa boten, iku sing ruwati nih nanti hadirin. Jangan bersedih. Semua itu aku sing ngatur. La tahzan, la tahzan. Kamu sakit, jangan bersedih. Iku ngono mung lakonmu, kowe kudu lara. Itu aku yang membuat. Kalau kamu ingin sembuh, yo nyedhek nang aku. Sebab sing iso nyembuhno duduk dokter, bukan siapa-siapa. Aku yang menyembuhkan. Cuma obat tak taruh di mana-mana. Kamu carilah obat karena aku. Tapi aku yang menyembuhkan tanpa perantara. Duniki karena sekina rio. Waman dakholahu kana aminan. Surat Ali Imran. Barang siapa yang mau masuk ke makom Ibrahim. Ini yang di dalam surat Ali Imran. Sopo wonge sing melebu ono ing makom Ibrahim. Jadi makom Ibrahim ini makom Ibrahim sing sesungguhnya. Bukan makom Ibrahim sing ono di Mekah lek kelonjenan haji sing dikurungi niku. Tapi makom Ibrahim ini adalah makom rohani. Wa man dakhalahu kana aminan. Barang siapa yang mau masuk ke makom Ibrahim, sapa wonge seki sing kepingin mlebu ana ing makom Ibrahim. Makom Ibrahim adalah makom rohani, yaitu makom hadzirat ilahi wa rabbi, yaitu makom madhepe ati ana ngersani Gusti Allah. Sapa wonge iki dijanjekno kali Gusti Allah, sapa wonge sing iso mlebu nang makom rohani, yaitu hadirat ilahi wa robbi, madhepe ati ana ngersane Gusti Allah, pangeran kula. Ya tempat itu bukan tempat yang ada di Ka'bah, tapi atine sing mlebu nang makom itu. Jadi sing ana ndek Ka'bah itu mung gambaran, tapi makom sesungguhnya bukan makom Ibrahim itu. Makom Ibrahim rohani yaitu makom khilah. Makom khilah itu makom kekasih. Urang itu madep nang Allah pasrah bongkoan rumongso elek dengan dijiwai bisyiddati dzulli wal inkisari wal iftikor. Maksudnya rumongso ino nek ngersani Allah. Masih salat mempeng kajine berkali-kali tetep kula wong ino Gusti. Wal inkisari karo rumongso ketok dosane. Karo butuh wal iftikor nang Gusti Allah. Wong lek mlebu kaya ngono iki dipastikan oleh Allah. Kana aminan, kana amina. Dia pasti aman. Pasti. Karena orang itu dikasih, disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah nek ana wong dikasih, disayangi Allah Subhanahu wa taala, ya mesti aman hadirin wa hadirat. Sing gak aman iku lek gak ana Allah itu to nggih. Kalau jenengan ini aman apa mboten uripe? Kalau panjang nek atine ndak ada Allah, yang ada adalah aku ya ora aman mati badai membeng. Nun sewu hadirin. Lima waktune bener ngajine top, tapi ndak ada Allah di dalamnya. Dia tidak bersama Allah, hanya bersama aku. Aku sak joki ngaji, aku sak tambah alim. Aku wis iso ibadah membeng. Ibadahku membeng, aku wis iso nangis dosa. Tidak ada Allah di dalamnya. Sing ono aku. Aku iso, aku ngaji, aku iman, aku tidak akan aman orang itu karena Allah tidak menjadi kekasihnya. Sing dadi kekasih adalah dirinya sendiri. Aku sing ono jerune ati. Dimangga kita koreksi hadirin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam. Alaika nurul khalqi hadiyalana. Wa aslahu wa ruha wa adrikni. Faqad dolam tuha bata wa rubini. Wa laisa liya sayyidi siwaka. Fa'in taruta kuntu syakson halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam. Alaika nurul khalqi hadiyalana wa aslahu wa ruha wa adrikni faqad dolam tu abata wa rabbini wa laisa liya sayyidi siwaka wa intaruta kuntu saksun alika ya syafi'al khalqi salatu wa salam alaika nurul khalqi hadiyalana wa aslahu wa ruha wa adrikni faqad dolam tua bata wa rubini wa laisa li ya sayyidi siwaka fa intaruta kuntu saksonalika. Hadirin ing mongko perjalanan kula njenengan iki ada batas, berarti ada habisnya. Alangkah lek kula njenengan bayangkan bareng perjalanan hidup umur kula njenengan wis entek kula njenengan dereng ketemu kali Gusti Allah. Dereng saged wusul ana ngersani Gusti Allah, wa huwa wusuluka ilal maula. yaitu usulmu marang Gusti Allah. Dadak kula panjenengan isik dijajah karo aku Anania sing ono ing jerone ati. Sehingga aku memutarbalikkan fakta. Mestine kula panjenengan lahir gak iso apa-apa, saiki iso haji, iso salat, iso pinter, nafsu Anania muter membalikkan fakta. Kamu sing haji, kamu sing alim, kamu yang ibadah, ini penggaweane Anania. Lalek wusul ana ngersane Allah jujur menungso. Kula lahir gak nggawa apa-apa. Sakniki kula iso salat berarti jenengan sing saged nyolataken Gusti. Hidayah panjenengan. Panjenengan sing gerakno. Rikala kula pinter niki ilmu panjenengan. Niki lek wusul. Lah tondo-tondone menungso niku lek durung madhep, durung masuk wilayah Allah, maqam Ibrahim niki sing kuwasa sing hidup ana ing jerone ati rohani kula jenengan niki adalah sifat Anania. Lho sifat Anania niki senengane memutarbalikkan fakta. Nek mboten percaya. Jenengan lahir iku apa wis sugih to, Pak? Kan larat to. Lho saiki iso sugih duwe mobil, duwe perusahaan. Niki diputer ambek Anania, iku gumekmu dhewe. Kuwi sing sugih. Awakmu sing pinter, niki Anania. Kula jenengan kejangkit penyakit niku napa dereng? Utawa mboten? Lalek kejangkit penyakit iku terus panjenengan kula roro umur niki berjalan merambat sampai entek disusul Israel. Terus ya apa kira-kira kula njenengan? Ing mongko sakaratul maut niku mung ping pisan. Ganti teni. Sakaratul maut itu hanya sekali. Rune iman kula panjenengan ki asli utawa iman kula njenengan ki palsu saat sakaratul maut. Iku rune. Nek saiki kabeh rumangsa asli kabeh kan ngoten nggih. Aku iman, wani mati, berjuang. Iki nang Gaza kono wani mati, kabeh wani. Tapi ro asli mboten niku mbinjing lek sakaratul maut. Apa dikono no nafsu sing angkruk-angkruk apa murni krono Allah iman kula njenengan. Ingat, kalau iman kita itu palsu nganti ono penguasa selain Gusti Allah. Ono penguasa selain Gusti Allah berarti nganggep kula panjenengan iki selain Allah ono yaiku dirinya sendiri. Aku kuwasa. Aku iso, aku mampu. Laukana fihima alihatun illallah lafasadata. Dipundhawuhaken sekiranya di jagat ini dunia langit seisine iki ono pangeran liya sakliyane Gusti Allah, ono perasaan kuwasa sakliyane Allah. Aku kuwasa. Aku iso ibadah. Aku urip. Padahal sing urip Gusti Allah mohal kedua makhluk. Kula niki urip mung diuripno hayyun bi hayatillah. Dadak kula panjenengan rumangsa uripe dhewe. Lafasat data entenono ancure kula njenengan. Deniki lho, lek gak asli ya ngoten. Lah kula panjang rone iman niku besok lek sakaratul maut. Lah kula anten sik ngendelno amal kok iso muni iman niku. Lah lek iman sing dindelno mung Gusti Allah tok. Lah kula sik ngendelno amal. Coba nggih. Kula tak takon, jenengan biyen kan sekolah. Salat niku apik napa mboten? Apik nggih. Berarti sholat itu mesti positif. Ngapik kan positif. Mujahadah positif. Menangisi dosa positif. Tahlil positif. Poso baik positif. Semua niki kuntulon jenengan niki ngelakoni kabeh. Sholat jamaah positif. Poso Ramadan positif. Kulo haji yo positif. Tapi ingat, apabila amal-amal sing ketoke positif, wirid-wirid kalimat Allah sing kula ucapno, doa-doa iku panjenengan lampahi salat kabenjan lampahi, apik positif. Bagaimana bila dilakukan dengan hati yang lengah, hati sing lali, hati sing ngaku-ngaku, berarti positif apa negatif niku? Negatif nggih. Hati sing lali. Allahu Akbar hatine lali rumangsa awake iso salat. Wirid lali gak ngendelok Gusti Allah iku berarti negatif, hati sing negatif. Terus rumangsa apik iku ya negatif. Rumangsa pinter negatif. Hati ono iri hati drengki hasud. Positif apa negatif niku, Pak? Negatif. Lah sak niki bagaimana amal-amal kula njenengan sing apik-apik dihadapkan dengan ati sing bosok kaya kula ngeten niki kadirin. Berarti positif dikali dihadapkan negatif, hasilnya napa biyen nek nurut sekolah? Ilmu aljabar. Positif kalau dihadapkan dengan negatif, dadine negatif kosong ditolak kali Allah. Subhanahu wa taala. Lho niki ilmune Gusti Allah algebra, aljabar atau aljabar. Niku Imam Ghazali menemukan. Sehingga hasibu anfusakum qabla an tuhasibu, hisaplah dirimu. Lah kula panjang sing dihisap amale tok atine gak tau dihisap. Mulane tambah akeh hisape tambah sombong dadi. Wah aku wis amal, aku wis ibadah. Nek hisap ku yo njaba jero. Lelek lahir dihisap api, aku wis salat nulung uang ibadah. Lah hatimu kau hadapkan dengan hati sing opo? Opo sik drengki? Apa sik rumangsa apik? Apa sik nolak perkara hak? Batalul hak wa ghamtun nas? Apa kowe panjang dihadapkan dengan lali, ngendelo sak liyane Allah, sing haji ngendelo hajine, sing salat ngendelo salate, sing ibadah ngendelo ibadah, sing tirakat ngendelo tirakat, kan negatif to niku mboten ngendelo Gusti Allah. Wis to apik yo amal kalau dihadapkan dengan ati sing kaya ngoten positif. Dihadapkan dengan negatif, hukum aljabar tetap nilai ini negatif, kosong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulane gak ana perubahan hadirin. Bola-bali ibadah sombonge ndadi kula niki. Engko belajar ilmune iso titik mau perasaane wis kok wali cedek nang Allah. Wali temenan niku lho gak berkutik di hadapan Allah, perasaane elek terus. Cuk maning gunem kancane, bahas wong liya, bahas awak ini kemauan wedi hadirin wal hadirat. Nah kula panjenengan kan senengane golek kersane kancane. Lek wali mboten ngoten. Nggih monggo kita cek, kita koreksi. Ya tadi jagane lek sakaratul maut iku asli ta enggak iman kula njenengan. La ilaha illallah kula panjenengan iki, la ilaha illallah asli napa mboten iki hadirin. Mulane Kanjeng Nabi dawuh, "Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Sopo wonge ing akhir ucapane bareng ati mati ngucap la ilaha illallah, dijamin kali Gusti Allah, Rasulullah menjamin dakhalal jannah. Pasti orang itu masuk surga. Lek delok ayat hadis niki kaya-kaya kula njenengan wis ana swarga, Pak. Tapi lek delok bangsa jero, ati kula panjenengan negatif apa positif? Nah niki sing paling penting. Lek la ilaha illallah kabeh iso muni, tapi ati sing muni niku negatif apa positif? Munine niku mengo apa madhep? Munine kok sik duwe rasa iri ati nang kancane napa mboten? Munine la ilaha illallah iku sik hasud karo wong apa mboten? La ilaha illallah lambene atine sik rumangsa benci karo wong liya apa mboten? Lek isik duwe rasa benci positif la ilaha illallah dihadapkan dengan hati negatif kosong gak duwe kekuatan itu di besok. Mujadah nggih ngoten. Jenengan mujadah tapi atine rumangsa apik nol kan apa-apane. Walaupun mujadah iku apik tapi atine rumangsa apik. Ini akan mengakibatkan ditolak kalian Gusti Allah. Ingat hadirin, padahal sakaratul maut itu mumpisan nggih, Pak, Bu. Sakaratul maut mati, sakarat iku ati mati niku mumpung pisan. Padahal saat iku sing gudho jin setan padha gudho kabeh, nafsu padha gudho, anak bojo donya padha teko nang jero ati jenengan. Saat iku lek kula jenengan menghadapi la ilaha illallah palsu, tidak akan ada apa-apanya. Gak ono apa-apane kan karena palsu. Bukan kekuatan yang asli dari Allah, tapi kekuatan dari nafsu yang muter balik niku. Kosong kula njenengan. Kosong tidak ada apa-apanya. Maka itu tadi, ayo jalan terus walaupun dunia keruh. Walaupun yang kamu hadapi liku-liku itu adalah suka dan duka. Jangan kau perhatikan itu perjalanan dunia. Lakonono, lewatono, walaupun kamu sakit. Walaupun kamu ini diterjang dengan ombaknya dunia, fitnahnya dunia. Terus, terus, terus sirwajidda fisairi. Terus berjalan, berjalan. Latakif kamu jangan berhenti. Karena wahuwa usuluka ilal maula. Karena tujuanmu hanya satu. Usulmu, madepmu, Tuhanmu yang kamu cari-cari itu. Hadirin yang saya muliakan, ini monggo kula njenengan nate mati nih hadir-hadir. Umure wis tuwa, wis sering sakit-sakitan iku tandha lek kula pancen nate mati. Kesempatan ini mari kita gunakan supaya kalimat Allah sing ana di jero ati niki dadi kalimat sing asli hadirin hadir. Lek kalimat itu palsu, setan gak wedi kali kula njenengan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim itu kalimat Allah. Ta'awud. Tapi le asli setan akan lari itu hadir-hadir. Tapi apabila a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu asli, dikala maca atine madhep, atine merasa tidak mampu, hanya Allah yang ada, itu asli. Setan akan lari itu hadir-hadir. Tapi le palsu, setan akan semakin seneng. Iki sing ngucap iki palsu, ayo mlebu kabeh bolo ngoten iki. Padha karo kula panjang lek salat niku lho. Ati salat maca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maca kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq. Tapi setane melayu apa tambah mlebu iku hadirin hadirat. Mestine lek iku asli produk Tuhan. Ati kula njenengan betul-betul asli. Kalimat Allah yang positif dihadapkan dengan hati yang positif, merasa rendah, merasa jelek, hanya Allah yang ada, mesti mengandung kekuatan agung niki. Setan akan lari terpental nih hadirin. Tapi wis diwacakno iku kok isih gak madhep ae, berarti ati kula panjenengan sing bosok nih hadirin hadirat. Lah ati sing bosok entang golek gurune rohani niki, cepat cepat cari. Malaikat maut wis ngincer kula panjenengan sedaya. Ya mumpung ana selawat waqidiyah ini. Ini guna membersihkan jiwa, ada guru rohani di dalamnya. Ya sayyidi ya Rasulullah. Itu guru rohani atau ya yual ghos, ghos hadal zaman yang ada di dunia jagat ini. Ini loh hadirin yang saya muliakan. Supaya panjenan kula niki betul-betul tidak salah paham. Apa sih kok ya sayyidi ya Rasulullah? Mengapa kok ya sayyidi ya Rasulullah? Ini dalam hadis Rasulullah mengatakan, inna hazal qur'ana tarafuhu biadillah. Wa tarafuhu bi aidikum fatamassaku bi. Niki dawuh Kanjeng Nabi. Hadis qudsi, maaf. Ini hadis qudsi. Rasul mengatakan karena didawi langsung kali Gusti Allah. Wahai manusia, inna hadzal qur'ana sak temene Al-Qur'an ini. Jadi Al-Qur'an ini ya lek tulisannya 30 juz. Yang kita baca tiap hari itu 30 juz itu Al-Quran. Tapi dibalik 30 juz itu adalah hudal linnasi. wabayin matim minal huda wal furqan, wabayin matim minal huda wal furqan, petunjuk bagi manusia. Padahal besok di akhir zaman laya beko minal Qur'ani illa darsuh. Besok di akhir zaman lewis ati kiamat, Al-Quran tidak tersisa kecuali mung telung puluh jusit tok sing ono. Di tulisan ini kok. Tapi jerone sing dadi pituduh hudalinas niki pelan-pelan dijupuk kali Gusti Allah. Sehingga Quran dibaca tapi hati mingu. Al-Quran dibaca tapi bukan untuk petunjuk. Itu akan datang di akhir zaman. Padahal Al-Quran jerone lek dioncei ono ampunani Gusti Allah. Ono maghfirah, ono ridhani Gusti Allah, ono kasih sayangi Allah. Di situ Gusti Allah dawuh dalam hadis qudsi, inna hazal Qur'ana, sak temeni Qur'an ini, yo telung puluh juz itu, yo ampunan hidayah petunjuk itu, torofuhu biadillahi, satu ujungnya ini di tangan Allah. Ini bahasa kiasan. Di tangan Allah itu artinya hanya pada Allah. Satu ujungnya di tangan Allah. Watarofuhu bi'aidikum. Dan satu laginya di tangan kamu Muhammad. Fatamassaku bih. Mongko peganglah. Cekelen sing kuat. Sing rapet bi akan dia, berarti Kanjeng Nabi. Niki mengandung petunjuk hidayah Al-Qur'an iki ono ngersani Gusti Allah. Lah kula jenengan gak iso madhep nang Allah, ora iso. Karena kita ini ciptaan gak iso madhep pada yang mencipta. Kita ini tidak bisa. Tapi Allah menurunkan satu ujung lagi di tangan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena unsur menungso niku ya unsure Muhammad Rasulullah. Monggo kalau kamu tidak bisa menghadap kepadaku, maka carilah unsur yang kuutus di dunia. Maka dekatkanlah hatimu, dekatkan rohmu, rohmu hampirkan, dekatkan dengan jiwanya kekasihku Muhammad. Maka saat kamu berhimpit berdekatan dengan roh kekasihku, saat itu otomatis mengalir kekuatanku kepadanya. Sakolo kui menyatu dengan kekasihku, sakolo akan madep kepadaku. Nikilah dibuktikan dengan ilmu fisika. Listrik merupakan kekuatan yang agung. Satu ujung onok di karang kates, satu ujung onok di kabel di omang riki. Kalau kamu ingin menemukan kekuatan listrik, sekali-kali kamu tidak akan menemukan aku berupa listrik. Tapi ujung yang satu ada di kabel rumah ini. Lek kowe kepingin iso menemukan aku, hubungkan dengan kabel itu. Akhirnya lampu dihubungkan dengan kabel, maka menyalalah lampu itu. Kipas angin dihubungkan dengan kabel yang satu ini, maka berputarlah. Tapi hakikatnya lampu menyala duduk lampu nising murup karena listrik yang ada di dalamnya. Kipas angin berputar bukan kipas anginnya karena ada kekuatan listrik di dalamnya. Menungso iso gerak, menungso iso ibadah, menungso iso semuanya. Itu bukan karena menungso nih, karena ada kekuatan Allah bertajali. Seperti wayang, mayang hanya sekedar main, tapi sing main no dalangi. Ojo mane main, mancep nang kedebuk mawon urai sole gak diincep no karo dalangi. Ini maksudnya, maka kamu harus menemui rohani kekasihku. Disinilah akhirnya muncul nida, ya Sayyidi, ya Rasulullah, dengan getaran jiwa, hubungan rohani kepada Rasul. Saat berhimpit dengan rohani Rasul, maka kita menghadap kepada Allah, berlinanganlah air mata kita karena merasa kecil di hadapannya. Mulane lek enten kanca-kanca bareng maca ya Sayyidi ya Rasulullah kok sakit moro nangis iling dosa karena hati jenengan sambung dengan Rasulullah yang mana didawuhkan wa tarafuhu bi'aidikum, yang satu ujungnya di tangan kekasihku Muhammad. Fatamassaku bihi, mongko pegang erat-erat akan dia. Berarti ojo lepas Rasulullah. Mulane salat itu pun madhep nang Allah, tapi satu ujung ono di selawati. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Syahadati wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ono selawati Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan seterusnya. Ini bukti bahwa hadis qudsi kita menghadap Allah ini harus menyatu antara roh dengan roh. Rohi Rasulullah. Hadirin yang saya muliakan, monggo, kenyataan wirid kula jenengan iki palsu apa asli? Lalek asli mesti segala kesulitan akan bisa teratasi. Tapi kenyataan iki kula panjang ngalami musibah, ngalami masalah, gak iso kita atasi karena mungkin jiwa kita masih negatif. Mila saking menika hadirin pendengar radio yang budiman, menawi jenengan kerso lek mboten nggih mboten napa-napa, lek ngalami kesulitan sesuai dengan hadis qudsi kala wau, perbanyak ya sayyid ya Rasulullah, mboten jaluk nang Rasulullah, mboten nyembah nang Kanjeng Nabi, niku tidak berhubungan rohani, karena satu ujung di tangan Allah, satu ujung di tangan Rasulullah. Karena kita seunsur dengan Rasulullah, unsur jasad, dan inilah kula panjang menyatu dengannya. Hadirin yang saya muliakan, monggo kesempatan ini kita koreksi diri kita masing-masing. Kula khawatir antara kula jenengan mulih di sii, Pak. Sebab di alam kubur ini kuwono wong ya kaya wong takon padha karo nang donya. Diterangkan dalam sejarah, di dalam kitab yang berhubungan dengan alam kubur, menungso bisa lek mati niku di alam kubur niku ya dijemput kali dulur-dulur ya, Pak. Suatu saat anak wong mati niku akhirnya ndek dulur-dulur itu, "Lho, kapan kowe mulih?" ngoten niku. Rangkul-rangkulan. "Lho, mangiso aku mulih." "Lho, mulihmu apa?" "Yo jalaran loro, tak waras-waras saiki wis dijemput Israil, saiki aku wis mulih. Alhamdulillah." "Sampean?" "Yo wis 10 tahun sing kepungkur aku yo mulih. Selamat yo kumpul maneh kaya ana donya niki di alam kubur, Pak." Terus takon, "Ya apa kabare anakku sing mung mati niku?" "Lho, anak sampean mati wis lawas 3 tahun lho ngoten iki, Pak. 3 tahun sing kepungkur anak sampean mati, lho kok ora ono, kok gak ketemu aku?" Lha niku hadirin. Nggih mungkin kaya kula jenengan ono di alam sing wis diridani Allah, karena kula panjang bisa menemukan ridhonya. Orang menemukan ridhonya Allah otomatis harus menemukan Allah lebih dulu. Karena yang memiliki ridho Allah. Akhirnya kalau panjenengan sing ibu sing ana alam kubur nangis, anakku kok becik kowe. Biyen eling kowe tak didik apa kowe mati kok gak kumpul aku. Mungkin kowe digolongno golongane wong-wong sing cilaka. Ojo nuntut aku ya nak, besok ana akhirat nangis sing alam kubur. Sebab wedi besok lek wis ana ndek alam hisab nuntut anak kula jenengan ana ngersane pun Allah. Sehingga wong alam kubur goncang bareng anake mati gak kumpul. Hadirin, kehidupan di akhirat padha karo kehidupan di dunia. Ya koyok ngene, ya takon pinakon. Ya padha golek-golekan di ibuku. Ibuku isih ana kono ya apa kabare ya ditakoni ngoten niku. Nggih monggo lah. Kita ndonga dengan sungguh-sungguh hadirin wal hadirat. Mumpung ana kesempatan nggih kula maaf dalam pengajian ini. Ya memang saya baru datang payah banget enggak iso konsentrasi. Nggih muga-muga walaupun begitu diridani kali Allah Subhanahu wa taala. Hadirin termasuk yang dimaksud selawat waqidiyah. Niki selawat waqidiyah niku selawat padha karo umumnya selawat. Cuma digandeng kali donga waqidiyah di mana di dalam waqidiyah itu sendiri adalah ilmu tauhid penjiwaan. Penjiwaan tauhid padha ora bertentangan dasari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Landasannya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Podho. Cuma kula njenengan mawon dereng semerap lan niki kula sosialisasiaken waqidiyah niki kebetulan niki sing dipun paringi niki kali sejarah asbabul wurute niki beliau didatangi Rasulullah Mbah Yai Sayyid Abdul Majid Ma'ruf min Dzurriyyatir Rasul nomor 32 termasuk golongan habaib. Jadi niki Mbah Yai Majid radhiyallahu anhu niki diparingi selawat sing digandeng kali donga Wahidiyah. Nggih muga-muga diridani kali Allah Subhanahu wa taala. Mujadah tingkatkan mangke ngaji untuk dua minggu yang akan datang niki tetap sing boten hadir nggih dipun aja hadir. Saya ucapkan terima kasih dumateng bapak-bapak ingkang bantu melepaskan tanah wakaf sebelah mriku yang 1 meternya 150. Saya ucapkan terima kasih niki panjenengan hadiah noten ibu ising wisido atau bapak terima kasih karena itu nanti mengalir pahala amal ini kangge keluarga kulenjengan. Muga-muga diridani kali Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ya syafi al-khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruha wa drigni faqad dalam du'a bada wa rabbini wa laisa liya sayyidi siwaka fa intaruta kuntu saksanalika ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wandurillah ya sayyidi binadruh musillati lil khadratil aliyah. Al-Fatiha. Gih kalau kinten cekap semanten kemawon. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.